السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita masih pada ayat yang ke-43. Tersisa sedikit syarahnya, tafsirnya dari Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Qala rahimahullah, wa fil ayati wujubu ta'mimi mashil wajhi wal yadain. Di dalam ayat ini juga ada kewajiban untuk mengusap wajah secara keseluruhan ketika tayammum, dan juga kedua tangannya. Wa annahu yajuzu tayammum walau lam yadhiq al waqt, dan bahwasanya kita mendapatkan juga bolehnya tayammum walaupun waktunya belum terbatas. Saya ulangi, kalau yadqul waqt artinya waktunya sudah mepet. Sebagian orang, sebagian fuqaha menganggap karena yang namanya tayammum itu ketika darurat terpaksa, maka usaha dulu. Sampai kapan usahanya? Kata mereka, usahanya sampai hampir habis waktu. Ini waktu masuk sholat. Masuknya waktu sholat. Kemudian menjulur waktu panjang sampai berakhirnya waktu sholat. Sholat asar misalnya. Sampai dekat maghrib. Maka kalau di sini masih belum boleh tayammum, katanya cari dulu sampai terbatas hampir maghrib, sudah gak ada lagi usaha air, tayammum saja. Ternyata dibantah oleh Syekh Sa'di, tidak demikian. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, kalau kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu, walaupun di awal waktu, karena kalian mengejar waktu yang paling afdal, di awal waktu nyari air gak ada, tayammum, tidak mengapa. Walau lam yadiqal waqt, walaupun waktu belum mepet. Walaupun waktu belum mepet. Ini faedah yang berikutnya. Wa annahu la yukhatib ala yukhatab bi talabil ma illa ba'da wujudi sababil wujub. Wallahu alam. Dan juga seseorang tidak dituntut untuk mencari air, la yukhatab bi talabil ma, tidak dituntut untuk mencari air kecuali setelah datang kewajiban. Kecuali setelah datang sababul wujub, sebab kewajiban. Apa sebab kewajibannya? Ini masuknya waktu sholat. ketika sebelum datang waktu salat tidak mencari air, tidak mengapa. Jangan kemudian berkata, engkau enggak nyari air untuk salat nanti. Cari air itu setelah datang waktu salat, wajib salat, berwudu. Di mana airnya? Ternyata enggak ada, maka dia mencari. Setelah datangnya sabab. Sabab wujud. Allah taala alam. Karena disebutkan di sini dengan kalimat perintah untuk salat dan perintah untuk mencari air, kalau tidak dapat tayamum. Tsumma khatamal ayah. Kemudian ayatnya ditutup dengan ucapan Allah, innallaha kana afuwan ghafura. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maaf, Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Ay katsirul 'afw wal maghfirah. Maknanya sangat-sangat pemaaf dan sangat-sangat pengampun, Maha Pengampun. Li ibadihil mu'minin, bagi hamba-hambanya yang beriman. Bitaisiri ma amarahum bihi, dengan memudahkan semua apa yang diperintahkan pada mereka. Allah perintahkan dan Allah mudahkan. Ini makna afu. Kalau kurang sempurna, tidak bisa pakai air, maka Allah maklumi, Allah maafkan, maka itu yang dikatakan dengan afu. Kalau ada kekeliruan dimaafkan oleh Allah, maka itulah ghafur. Maka diantara afunya Allah Subhanahu wa taala adalah dimudahkannya apa yang Allah perintahkan pada mereka. Wa tashilihi ghayatat tashil, dan dimudahkan semudah-mudahnya. Bihaitsu la yashiqqu 'alal 'abdi imtithaluhu, di mana seorang hamba tidak perlu berat untuk mengerjakannya. Di mana seorang hamba tidak perlu susah untuk mengerjakannya. Fayuhrij bidzalik, akhirnya kemudian merasa berat. Tidak. Allah bikin mudah semuanya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Ya Allah, engkau adalah afu, Maha Pemaaf, yang banyak memaklumi. Maka maafkanlah kami. Ikhwanul Muslimin azakallahu, itu yang diperintahkan kepada kita untuk banyak-banyak diucapkan di malam-malam Ramadan khususnya, dan di bulan Ramadan secara umumnya. Karena itulah yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Ikhwanul Muslimin azakumullah, karena kemudahan yang Allah berikan di bulan Ramadan. Ketika kita tidak memanfaatkannya, maka kita butuh maafnya Allah, butuh ampunan dari Allah. Demikian pula ketika Allah sudah berikan sekian banyaknya, kalian taat, masya Allah, sempurna taatnya. Tetapi apa yang kamu kerjakan itu masih tidak sempurna atau tidak melengkapi apa yang Allah mudahkan untukmu. Harusnya lebih dari itu. Harusnya lebih dari itu. Kata para ulama, bukan berarti karena engkau banyak dosa saja. Bahkan kalaupun engkau bisa mengisi Ramadan dengan baik, tetap kalimatnya Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu'an. Engkaulah afuun yang mencintai afu, maka maafkanlah kami. Mengapa? Padahal seorang rasul yang sempurna ibadahnya. Mengapa? Padahal mereka para sahabat, orang-orang yang semangat berlomba-lomba dalam ibadahnya, tapi tetap diajarkan Allahumma innaka afuun. Karena semua yang kita kerjakan belum maksimal, tidak seimbang dengan kemudahan yang Allah berikan. Berkaitan dengan pembahasan kita, tidak seimbang dengan kemudahan yang Allah berikan. Kalau Allah memberikan kemudahan sedemikian rupa di bulan Ramadan ini, harusnya lebih dari semua yang kalian kerjakan. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Maka kembali kita ucapkan, ya Allah, maafkanlah kami. Hanya sekian yang kami mampu. Apalagi bersamaan dengan kesalahan dan dosa. Nasallahu taufiq wal afiyah wal maghfirah wal rahmah. Wa min afwihi, di antara maafnya Allah Subhanahu wa taala dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, an rahima hadhil umma bi syar'i taharatit turab badal al ma. Di antara afunya Allah, di antara maghfirahnya Allah, Allah rahmati umat ini dengan syariat taharah dengan turab, dengan debu sebagai pengganti air. Inda ta'addur isti'malih, ketika tidak mampu untuk menggunakannya. Atau ini baru satu, dua penyebab bolehnya tayammum. Ta'addur isti'malih, tidak mampu untuk menggunakan air atau tidak mendapatkan air, maka Allah maklumi, pakai turab sa'idan tayyiban. Wa min afwihi wa maghfiratihi an fataha lil mudnibina bab at-taubah, dan termasuk afunya Allah dan maghfirahnya Allah, Allah bukakan pintu-pintu taubat bagi para pendosa. Allah bukakan pintu-pintu taubat wal inabah, agar hamba bisa kembali. Wa da'ahum ilaih, bahkan diajak oleh Allah untuk kembali dan bertaubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Wa wa'adahum bimaghfirati dhunubih, dan Allah janjikan dengan ampunan-ampunan terhadap dosa-dosanya. Allah yang memberikan kesempatannya untuk bertaubat. Allah yang membukakan pintu-pintunya untuk bertaubat. Allah yang memberikan jalan-jalannya untuk taubat. Allah mudahkan jalan-jalan tersebut. Dan Allah ajak, bertaubatlah, bertaubatlah, bertaubatlah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Dan diberikan janji-janji, kalau engkau bertaubat, kalau kalian bertaubat, kami akan ampuni, kami akan maafkan. Ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Wahai hamba-hamba Allah yang melampaui batas terhadap dirinya, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Ini betapa afunya Allah SWT. Allahumma innaka afuun. Wa min afwihi wa maghfiratihi annal mu'min law atahu biqurabil ardi khataya thumma laqiyahu la yushrik bihi syai'an la atahu biqurabiha maghfirah. Dan termasuk maafnya Allah, termasuk maghfirahnya Allah, seorang mukmin jika datang menemui Allah dengan sepenuh bumi dosa, kemudian bertemu Allah dengan tidak syirik, maka Allah akan menemuinya dengan sepenuh bumi pula ampunan. Ikhwan ibn a'azakumullah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang qudsi atau hadis qudsi, Rasulullah SAW menceritakan ucapan Allah SWT, ya ibn Adam, lau balagat dunubuka ananas sama', wahai anak Adam, walaupun dosa-dosamu sampai sepenuh atau setinggi langit, thumma staghfartani, kemudian engkau minta ampun kepadaku, aghfirullah wala ubali, aku akan ampuni dan aku tidak peduli, kata Allah, walaupun sepenuh atau walaupun setinggi langit, kalau engkau mau minta ampun kepadaku, aku akan ampuni dan aku tidak peduli. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'an ataituka biqurabaha maghfirah. Wahai anak Adam, kalau engkau menemui aku dengan sepenuh bumi dosa, tetapi engkau menemui aku dengan tidak berbuat kesyirikan, maka aku akan temui engkau dengan sepenuh bumi pula ampunan. Ikhwan fillah, na'azukumullah. Maka afuun, ghafurun, maknanya maha pengampun, maha pemaaf. Beriman dengan sifat Allah afuun ghafur, konsekuensinya adalah jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa man ya'as min rahillah, siapa yang putus asa dari rahmat Allah, berarti dia tidak yakin kalau Allah afuun ghafur. Dan berupayalah untuk segera taubat, minta ampun kepadanya, minta maaf kepadanya, dan jangan mengatakan dengan kalimat dosaku terlalu banyak, enggak mungkin Allah mengampuni aku. Berarti orang ini su'udzan, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah ala dhanni 'abdihi, mengikuti prasangka hambanya. Kalau hamba berprasangka Allah enggak akan ampuni, maka tidak diampuni oleh Allah. Maka berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berupaya untuk bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha, di samping ucapannya istighfar dan taubat, menghentikan perbuatan dosanya dan bertekad berazam untuk sungguh-sungguh tidak kembali lagi dalam dosa tersebut. Tidak mengulangi dosa yang sama. Ini barakallahu fikum makna taubat yang sesungguhnya. Qala ta'ala, kemudian Allah berfirman pada ayat yang berikutnya, alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitab yashtaruna ad-dalalata wa yuriduna an yudillu an tadillu sabil. Tidakkah kau melihat, kata Allah, ilal ladina utu nasiban minal kitab, tidakkah kau melihat orang-orang yang memiliki atau yang pernah diberi bagian dari kitab, yakni ahli kitab, Yahudi atau Nasrani atau keduanya. Kamu lihat, kata Allah, tidak kau lihat mereka, di antara mereka ada yang yashtaruna dhalalata wa yuriduna an tadillu sabil. Mereka menginginkan untuk membeli kesesatan, dan mereka ingin agar kalian juga sesat. Ikhwan ibn a'azakumullah, berkata Syekh Sa'di dalam tafsirnya, hadza dhammun liman utu nasiban minal kitab wa fi dhimnihi tahdhir ibadihi 'anil ightirar bihim. Di sini Allah Subhanahu wa taala mencerca orang-orang yang pernah diberi kitab, apakah Yahudi atau Nasrani, ataupun orang-orang yang pernah diberi ilmu dari kaum muslimin. Kemudian mereka justru membeli kesesatan. Kalimat membeli kesesatan artinya dia mendapatkan kesesatan bukan hanya begitu saja, tetapi dia mengeluarkan modal. Artinya sangat inginnya dia sesat sampai dia rela untuk mengorbankan sesuatu sebagai bayarannya. A'udzubillah min dzalik. Wa fi dhimnihi tahdhiru 'ibadihi min al-ightirar bihim. Dan di sini terkandung peringatan kepada para hamba agar jangan tertipu dengan mereka, dengan haula ahlul kitab, atau yang semirip dengan ahlul kitab, yaitu orang-orang yang utu nasiban minal ilm, orang-orang yang diberi sebagian ilmu kemudian merasa dirinya bisa berbuat apa saja, kemudian justru dipakai untuk membeli kesesatan. Ikhwan ibn a'azakum, jangan tertipu dengan mereka. Wal wuqu' fi isyrakihim, dan jangan kita masuk dalam kesyirikan mereka. Fa akhbara annahum fi anfusihim yastaruna ad-dalalah, dan dikhabarkan tentang mereka ini bahwa mereka membeli kesesatan. Ayuhibbunaha mahabbatan 'azimatan wa yuthirunaha itara. Man yabdhul al-mal al-kathir fi talab ma yuhibbuh. Makna yashtaruna ad-dalalah, membeli kesesatan, yakni menyukainya dengan kesukaan yang sangat, wa yuthirunaha, dan mementingkannya lebih dari yang lainnya. Bahkan dia siap untuk mengeluarkan hartanya yang banyak untuk mendapatkan kesesatan, untuk mendapatkan apa yang disukainya. Yuthirunaha itaraman, mereka lebih mementingkan kesesatan tadi seperti orang yang mengeluarkan hartanya, seperti orang yang yabdulun, yang mengeluarkan hartanya yang banyak untuk apa yang dia sukai. Biasanya kalau ada orang yang mau mengeluarkan dan rela mengeluarkan harta yang banyak untuk mendapatkan sesuatu, berarti sesuatu tadi sangat disukainya. Saya beli dengan semua harta saya. Ini berarti suka sekali. Berarti dia sangat ingin mendapatkan sesuatu tadi karena dia rela mengorbankan. Ternyata haula ahlul kitab ini, na'udzubillah, justru mereka mencintai kesesatan sampai rela mengorbankan semua apa yang mereka punyai, semua apa yang mereka miliki. Wa yuthiruna ad-dalal 'alal huda. Maka mereka membeli kesesatan dengan membayar petunjuk, hidayah. Dia korbankan hidayahnya, dia korbankan ilmunya, dia korbankan semua yang dia pernah ketahui hanya karena ingin mendapatkan kesesatan wal kufur, atau membeli kekafiran dengan keimanan. Membeli kekafiran, mengorbankan keimanan. Wa syaqa 'ala as-sa'adah, membeli kesengsaraan dengan kebahagiaan. Dia korbankan kebahagiaannya untuk membeli kesengsaraan yang kekal abadi. Na'udzubillah min dzalik. Wa ma hadza yuriduna an tadhillu as-sabil. Bersama dengan itu, mereka juga menginginkan agar kalian juga sesat. Ikhwan ibn a'azakumullah, mereka menginginkan agar kaum muslimin sesat seperti mereka. Fahum harisuna ala idlalikum ghayatal hirs, maka mereka bersungguh-sungguh untuk menyesatkan kalian dengan setinggi-tinggi kesungguhan. Ghayatal hirs, badiluna juhdahum fi dhalik, mereka keluarkan semua usaha, mereka keluarkan segenap upaya untuk bisa menyesatkan kalian. Walan tardha anka al-yahud wa al-nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani enggak akan ridha sampai kalian mengikuti kesesatan mereka, mengikuti agama yang sesat. Ikhwanu bin a'azakumullah, karena merekanya sudah menyelisihi agama nabi-nabi mereka dan menginginkan agar kaum muslimin juga seperti mereka. Walakin lamma kana Allah wali ibadihi almu'minin, tetapi karena Allah adalah penolong hamba-hambanya yang beriman, walinya orang-orang yang beriman, wa nasiruhum, penolong orang-orang yang beriman, bayyana lahum mashtamalu alaihi min ad-dhalali wal idlal, maka Allah pun menghabarkan kepada kita kaum muslimin, memberitahukan rahasia mereka. Mereka itu sangat suka kepada kesesatan dan mereka ingin menyesatkan kalian. Bagaimana kira-kira kalau seseorang sudah diberitahu tentang hakikat musuhnya sebelum dia menyerang? Itu pertolongan. Itu namanya pertolongan. Sebelum mereka berbuat apa-apa, kita sudah diberitahu, hati-hati dari mereka. Mereka ini orang-orang yang yuhibbun al-kufur. Maka Allah kasih tahu kepada kita, walan tardha anka al-yahud wa al-nasara. Yahudi dan Nasara, musuh kalian yang enggak akan ridha pada kalian sampai kalian mengikuti milah mereka. Cara beragama mereka itu milah mereka. Sampai mengikuti milah mereka. Dan juga Allah khabarkan tentang mereka, la tajidanna asaddan nasi adawatan lilladina amanu al-yahud walladina asyraku. Kalian akan dapati orang yang paling keras permusuhannya pada kalian adalah Yahudi dan juga orang-orang musyrikin. Demikian pula dalam ayat ini dikhabarkan, alam tara, tidakkah kau lihat, orang-orang yang diberi kitab itu, mereka sangat menginginkan kesesatan sehingga mereka membeli kesesatan dengan apa yang mereka punyai. Dan mereka menginginkan agar kalian juga sesat. Maka ini barakallahu fikum berita agar kita waspada, agar kita kenal mana kawan mana lawan, agar kita bisa bersikap hati-hati. Jangan husnudzan kepada orang yang ternyata musuh yang akan menyesatkan kaum muslimin. Qala, dikatakan wali hadza qala wa kafa billahi waliyan, oleh karena itu dikatakan Allah cukup sebagai wali-wali kalian. Wa kafa billahi nasira, cukup bagi kalian Allah sebagai penolong. Ayatawalla ahwala ibadih, yani Allah lah yang akan memegang urusan hamba-hambanya, bilutfin, dengan kelembutan pada mereka, fi jami'i umurihim, dalam segala urusan mereka, wa yuyassir lahum ma bihi sa'adatuhum, dan memudahkan mereka untuk mendapatkan kebahagiaan mereka, wa falahihim, dan kejayaan mereka, wa kafa billahi nasira, dan cukup Allah sebagai penolong, ayansuruhum ala a'daihim, Ikhwan ibn a'azakumullah, cukuplah Allah sebagai penolong atas musuh-musuhnya. Kalau seseorang dikhabarkan akan ada musuh yang menyerang kalian, dan mereka ini akan menyesatkan kalian, mereka ini akan memerangi kalian, mereka ini akan diberitakan rahasia-rahasia mereka, hakikat-hakikat mereka dengan rinci, bahwa mereka ini musuh-musuh kalian yang berupaya dan berusaha untuk menyesatkan kalian, biasanya akan timbul dua kemungkinan. Yang pertama, waspada. Yang kedua, takut. Waduh, ternyata banyak musuh. Maka agar jangan memilih yang kedua, memilih yang pertama, waspada, tapi jangan takut. Sehingga Allah kabarkan berita tadi, kemudian diakhiri dengan kalimat, وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. Mereka musuh-musuh kalian, mereka akan menyesatkan kalian, mereka akan berupaya untuk menghalangi dakwah tauhid, dakwah sunnah, mereka akan menghalangi dakwah Islam. Itu pasti. Karena Allah yang mengatakan dengan kalimat lantarba, mereka enggak akan ridha, maka akan terus dihalangi. Tetapi jangan takut. Nah ini, jangan yang kedua. Karena seorang kalau diberitahu rahasia musuh, kadang-kadang justru malah takut. Berarti kita akan dikepung begini, akan dikepung begitu. Waspada, hati-hati, tetapi jangan takut. Karena Allah katakan wakafa billahi waliyan wakafa billahi nasira. Naktafi bihadzal qadr, barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.